إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة جمعة برحمة الله Azza wa Jalla. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengingat bahwa keberadaan kita semua di dunia ini adalah atas kehendaknya, atas kehendak atau sebuah tujuan yang ingin Allah tetapkan bagi hamba-hambanya, yaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sehingga oleh karena itu, mempelajari agama ini dengan cara yang benar, begitu pula mengamalkannya, merupakan suatu hal yang harus demi menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih pada zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan. Sedikitnya orang-orang yang berilmu yang bisa menyampaikan al-haq dan menerangkan dan menjelaskan kepada mereka akan hakikat kebatilan. Maka oleh karena itu, ilmu agama merupakan suatu yang harus dan penting untuk dijadikan sebagai sebuah prioritas bagi setiap umat manusia yang ada pada zaman sekarang ini. Ibadallah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, maka semuanya itu tercatat. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah yang mencatat semua yang terjadi, yang bersumber dari setiap hamba-hamba Allah. Dan semua itu kita sadari dan kita pahami. Maka oleh karena itu, semua yang kita telah lakukan dan kita perbuat, nanti di akhirat akan ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat merugilah ketika seseorang mendapati catatannya, catatan dari amalan dia dipenuhi dengan kejelekan-kejelekan, hanya sedikit kebaikan yang ada padanya. Dan sungguh sangat beruntung dan bahagianya setiap hamba yang mendapati catatan amalnya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرٍ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. Pada hari setiap jiwa mendapati apa yang dia perbuat baik dari kebaikan ataupun kejelekan hadir dan terpampang di hadapannya, maka sungguh sangat menyesal. Orang-orang tadi yang kita sebutkan, yang mana catatan amalnya dipenuhi dengan kejelekan, sehingga dia hanya bisa berkeluh kesah dan berharap untuk dikembalikan kepada kehidupan sebelumnya. Allah menyebutkan tentang mereka, mereka berkeluh kesah. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan diletakkanlah Alkitab, catatan amalan dari setiap manusia. Wataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, dan engkau akan melihat orang-orang mujrim, orang-orang yang melakukan banyak dosa, musyriqina mimma fihi, khawatir dan takut dengan apa yang tertulis di dalamnya. Wa yaquluna ya wailatana, dan mereka mengatakan dengan berkeluh kesah, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan, ada apa dengan catatan ini? Tidaklah perkara yang besar ataupun kecil melainkan tertulis di dalamnya. Wa wajadu ma amilu hadir, dan mereka mendapati setiap apa yang mereka perbuat terpampangkan di hadapan mereka. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan sedikit pun Allah Rabb kamu tidak pernah menzalimi seorang pun di antaramu. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua sadar bahwa di hadapan kita telah menunggu kita al-maut. Setiap kita pasti akan merasakan sakratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa in kuntum fi furujin musyayyadah. Setiap jiwa pasti akan merasakan al-maut. Aynama takum yudrikumul maut wa in kuntum fi furujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kalian akan didatangi oleh al-maut, walaupun kalian berada di tengah benteng yang sangat kokoh, tidak akan terhalang dari ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu telah ditetapkan, bahkan 50 ribu tahun sebelum bumi dan langit ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya telah tertulis kapan ajal dari setiap manusia di dalam Al-Lauhul Mahfuz, catatan yang selalu terjaga, yang tidak akan pernah berubah, yang telah tertulis atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita sudah menyadari bahwasanya al-maut pasti datang kepada kita, apakah ada yang sudah kita persiapkan? Justru Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita semua untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi saat-saat yang pasti akan kita rasakan. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Jangan sampai melalaikan kalian. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan demikian, lalai akibat anak dan harta-harta mereka, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang al-maut kepada salah seorang di antara kalian, sehingga orang ini mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani, wahai Rabbku, andai engkau mengakhirkan walaupun hanya sesaat al-maut tersebut datang kepadaku, maka sungguh saya akan berbuat kebaikan. Akan tetapi semua itu hanyalah sebuah ucapan, semua itu hanyalah sebuah harapan yang sia-sia, yang tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketetapan dari Allah telah berlaku. Sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un, sampai datang kepada mereka kepada salah seorang di antara mereka al-maut, qala rabbirji'un, dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan saya, la'alli a'malu salihan fima tara, semoga saya bisa beramal saleh dari apa saja yang telah saya tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak, itu hanyalah sebuah ucapan penyesalan yang diucapkan olehnya. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh, ada yaumul barzakh, sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ibadallah, masyarakat muslimin, kita semua selalu saling mengingatkan dan saling menasehatkan. Sudah semestinya bagi kita untuk memanfaatkan segala apa yang kita miliki, waktu luang, kekuatan dan tenaga untuk beramal soleh sebelum datang hari yang telah ditetapkan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ketika seseorang meminta untuk dikembalikan kepada kehidupan sebelumnya atau ditunda kematiannya, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mempersiapkan sebelum datang hari yang mana semua yang kita kenal, semua yang kita pernah dekati, mereka semua menjauh dan meninggalkan kita. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, pada hari seseorang lari meninggalkan saudaranya dan juga lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, dan dia juga lari meninggalkan istri dan anak-anaknya, tidak peduli lagi. Bahkan ini Ibnu Maryam pun pernah mengatakan, ketika itu dia mengatakan, andai saya bisa memberikan sebuah manfaat, maka sungguh kemanfaat tersebut akan saya serahkan untuk diri saya, dan tidak, saya tidak akan berikan kepada ibu saya. Ma'asyiral muslimin, sebuah hari yang sangat dahsyat yang harus kita persiapkan untuk menghadapinya. Adakah dari ilmu kita yang bermanfaat yang kita bisa mempertaruhkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah dari harta kita yang kita sedekahkan untuk kepentingan jariah yang mana pahalanya terus mengalir kepada kita? Adakah dari anak keturunan kita, anak-anak yang soleh, yang mana kebaikan-kebaikan mereka dan doa-doa yang baik dari mereka datang kepada kita dan menyelamatkan kita dari hari yang sangat dahsyat tersebut? Maka sungguh ibadallah, ma'asyiral muslimin, investasi yang paling utama dan paling baik adalah ketika dia memperuntukkannya untuk akhiratnya, bukan untuk kekayaan yang ada di muka bumi ini. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, Allah menceritakan betapa ngerinya dan betapa menakutkannya ketika nyawa seseorang dicabut oleh malakul maut, terlebih apabila dia adalah seorang yang lalai akan perintah-perintah Allah. Allah mengatakan, walau tara idz zalimun fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taksibun. Betapa mengerikannya sekiranya kamu melihat orang-orang zalim berada di bawah tekanan al-maut, dalam keadaan sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, yang mana ketika itu para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka serta menghardiknya, akhriju anfusakum, dengan nada yang keras, keluarkan jiwa kalian, keluarkan roh kalian. Al-yawma tujzauna 'adzabal hun, hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua sadar bahwa setiap kita pasti akan digiring pasti akan diantarkan di atas pundak-pundak dari kenalan-kenalan kita, atau bahkan dari orang yang tidak pernah mengenal kita, digiring ke tempat terakhir kita di dunia ini. Dan kita menyadari bahwa setelah mereka mengantarkan kita dan memasukkan kita dan menempatkan kita di tempat terakhir tersebut, mereka semua meninggalkan kita dan lalai dan tentang kita pun dilupakan. Harta kita sudah dibagi kepada waris-waris, kepada ahli warisnya. Tidak ada lagi yang tersisa. Lihatlah para raja-raja yang berkuasa di muka bumi ini. Mereka meninggalkan kekuasaan dan istana, benteng-benteng beserta pasukan yang sangat kokoh dan kuat. Mereka semua melupakan raja tersebut. Kemana kembalinya? Kemana tempat peristirahatannya? Kembali kepada awal penciptaan mereka, yaitu kepada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya lah kami menciptakan kalian, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kalian. Dan wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pula lah kami nanti akan mengeluarkan kalian. Ibadallah, ma'asyiral muslimin. Itulah kehidupan dunia yang tidak sebanding dengan akhirat, yang mana kehidupan akhirat, terutama jannah yang telah Allah ciptakan yang penuh dengan kenikmatannya. Malaikat ra'at wala udhun sami'at wala khatara bi qalbi bashar, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terbetik oleh hati setiap jiwa akan kenikmatan dan kesenangan yang ada di dalamnya. Sehingga oleh karena itu Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan juga Nabi pernah mengatakan maudhi'u sawtin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha, tempat sebuah cemeti di dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan juga Nabi mengatakan betapa hakir dan betapa hinanya dunia ini, yang mana umat manusia berlomba-lomba dan mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan kenikmatan yang sifatnya sesaat tersebut. Nabi mengatakan lau kana fid dunya tahdiru indallahi janaha ba'udah, andai kata dunia itu di sisi Allah derajatnya menyamai satu sayap dari seekor nyamuk. Andai kata sederajat dengan sayap seekor nyamuk dunia tersebut, maka niscaya masa kafiran minha syurbata ma'in, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada seorang kafir pun. Namun ternyata bagi Allah Subhanahu wa taala dunia itu lebih rendah daripada sayap dari seekor nyamuk, sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa mereka pun mendapatkan kenikmatan yang ada di dunia ini. Maka dari itu, sungguh dunia tidak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Segala yang ada di dunia ini, kenikmatan-kenikmatan yang diraih dan diperoleh, pasti didahului dengan usaha, susah payah, dan itu pun tidak abadi dan tidak selamanya. Beda halnya dengan akhirat, kenikmatan yang abadi, yang tiada henti. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang ahlul jannah, innalakum an tafi'u fala tasqamu, sesungguhnya kalian selalu sehat dan tidak pernah sakit selamanya. Wa innalakum an tahyu fala tamutu, sesungguhnya kalian juga akan selalu hidup dan tidak akan pernah mati abadan selamanya. Wa innalakum an tasyubbu wa fala tahramu, dan sesungguhnya kalian akan selalu muda dan tidak akan pernah tua abadan selama-lamanya. Wa innalakum an tan'amu fala tayasu abadan, dan sungguh kalian akan mendapatkan kenikmatan dan kalian tidak akan pernah bosan akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian berada di jannah Allah azza wa jalla. Namun walaupun demikian, betapa mulia dan betapa besarnya al-jannah, dan betapa mulianya kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri, pada al-jannah. Namun barakallahu fikum, kenyataan yang kita lihat, mereka lalai dan lebih mementingkan dan mendahulukan kepentingan mereka dunia ini. Dan bahkan walaupun dengan melanggar perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, walaupun dengan mengorbankan akhirat, adanya kekhawatiran dari kemiskinan, dia merasa terhina dengan sebuah kemiskinan. Padahal kalau kita membaca sejarah, orang yang paling mulia yang pernah menapakkan kakinya di muka bumi ini, yaitu Rasul Muhammad SAW, adalah orang fakir. Pernah suatu ketika dia bertanya kepada Aisyah, apakah ada makanan di rumah kita hari ini? Aisyah menjawab, tidak ada. Ya kalau begitu saya akan berpuasa. Pernah beberapa hari tungku dapur milik keluarga Rasulullah SAW tidak menyala, karena ada, tidak ada lagi sesuatu yang bisa dimasak. Dan bahkan pernah datang seorang tamu kepada Rasulullah SAW dan beliau bertanya kepada para istrinya, apakah ada yang bisa kita suguhkan kepada tamu kita? Maka para istri tersebut menjawab, kita tidak memiliki apa-apa kecuali hanya air putih saja. Tidak ada yang bisa disuguhkan kepada seorang tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau seandainya Rasul adalah seorang fakir, seorang yang miskin, lalu mengapa kita takut akan kefakiran? Lalu mengapa kita khawatir dengan kefakiran sehingga kita lalai akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Justru Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan bagi kalian, walakin antuk sabu alaikum dunya, akan tetapi saya mengkhawatirkan dunia ini meliputi kalian, kalian dikuasai oleh hasrat kepada dunia ini. Wallahualam. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketamakan nafsu kepada hasrat dunia ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Telah sampai kepada kita peringatan-peringatan dari Allah di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW dan nasihat dari orang-orang yang berilmu, dari kalangan sahabat, para tabi'in, asbabut tabi'in dan para imam setelah mereka. Maka sungguh sudah saatnya bagi kita semua untuk menerima nasihat-nasihat tersebut. Al-mu'minu yastabir. Seorang mukmin seharusnya bisa mengambil sebuah pelajaran dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Sehingga oleh karena itu Allah sering dan banyak menyebutkan di dalam Al-Quran lafaz-lafaz yang semakna dengan fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Ambillah ibrah, pelajaran wahai ulil albab, orang-orang yang memiliki mata hati, agar kalian berhasil, agar kalian mendapatkan kehormatan dan kejayaan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan tentang hakikat dunia ini, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu mudbilatan. Dunia pergi menjauh ke belakang sementara akhirat datang menghadap. Walikulli wahidin minhuma banun, dan setiap dari dunia dan akhirat tersebut memiliki anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian di antara anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan sampai kalian menjadi dari putra-putra dari dunia ini. Fa innal yawma 'amalun wa la hisabun, maka sungguh hari ini adalah saat ini di dunia ini adalah tempat untuk beramal, wa la hisab, dan tidak ada perhitungan. Wa qadan hisabun wa la 'amalun, dan nanti di akhirat esok hari adalah hari perhitungan dan tidak ada amalan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karaqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ada apa saya ini dengan dunia? Ma ana fid dunya, tidaklah saya ini berada di dunia ini illa karaqibin, kecuali hanya seperti seorang yang melakukan perjalanan. Istadalla tahta syajaratin, yang mana dia berteduh di bawah sebuah pohon. Tsumma raha wa tarakaha, kemudian dia beranjak dan meninggalkan pohon tersebut. Tidak ada yang membekas, tidak ada yang bisa dibawa, melainkan hanya amalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita sehingga kita menjadi abnaul akhirah, dan menjauhkan kita dari sifat-sifat ketamakan dan keserakahan, sehingga kita lalai akan zikrullah, lalai akan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil ashirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mazlumin fi kulli makan. Allahumma ansurhum wa shaddid amrahum. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil-'adli wal-ihsan wa ita'i dhil-qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal-munkari wal-baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar. Shallallahu alaihi wasallam.